يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi 7 Rabiul Awal 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Adabul Mufrad Al-Jami' lil Adabin Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddith Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-46. Penulis mengatakan babun hamlus sabi 'alal 'atiq. Bab 46, memanggul anak kecil. Memanggul anak kecil. Saya bacakan hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Walid qala haddatsana Syu'bah an Adi bin Thabit qala sami'tu al-Bara'a radhiyallahu anhu yaqul ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Abu al-Walid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Adi bin Thabit, ia berkata, aku mendengar al-Bara' radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Hasan salawatullahi alaihi berada di atas pundak beliau sambil berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah ia. Hadis ini kita ingin pelajari, yaitu di sini biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Dan Al-Bara ibn Azib salah satu sahabat Nabi yang terkenal, dan beliau meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan matinya seseorang, kemudian kehidupan-kehidupan setelahnya. Al-Bara ibn Azib wafat pada tahun 72 Hijriah. Dan beliau ikut peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau juga ikut menaklukkan kota Irak dan Persia, dan beliau tinggal di kota Kufah, dan beliau bersama kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat peperangan Jamal dan saat peperangan Siffin. Dan beliau juga bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi kaum Khawarij. Dan beliau termasuk dari ahli hadis di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan beliau wafat pada tahun 72 Hijriah di kota Kufah, dan dikuburkan di sana. Taib. Dari bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke kota Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna hijrah adalah tersebut Nabi radhiyallahu anhu. Maka para ulama menjelaskan akan hal ini, hukum bersolawat atas para sahabat Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari permasalahan yang terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Ada yang mengatakan boleh secara tersendiri, yaitu para sahabat Nabi salawatullahi wasalamuhu alaihim, boleh dengan dalil surat Al-Ahzab ayat 43, huwalladzi yusalli alaikum wa malaikatahu, dialah Allah yang bersolawat atas kalian dan para malaikatnya. Ini menunjukkan bahwa boleh bersolawat atas para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat atas keluarga Abu Aufa. Kemudian juga salawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga Sa'ad bin Ubadah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya boleh bersolawat atas para sahabat secara tersendiri, maksudnya tidak digabung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh bersolawat atas para sahabat secara tersendiri terkadang, yang mana akhirnya tidak menjadi syiar solawat tersebut untuk para sahabat setiap kali disebutkan nama mereka. Seperti misalkan kalau kita menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat seperti misalkan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu, tetapi terkadang boleh. Ya, ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ihtajja bihi man ajaza ala ghairil anbiya. Ketika Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas kerabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat berdasarkan akan hadis ini bahwa boleh bersalawat atas selain para nabi. Boleh bersalawat atas selain para nabi. Dan inilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan kebanyakan para ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh disolawati kecuali Nabi secara tersendiri. Tidak boleh disolawati kecuali Nabi secara tersendiri. Maka tidak boleh dikatakan Allahumma salli ala Abi Bakr atau ala Ali atau selainnya. Akan tetapi boleh disolawati atas para sahabat selain para Nabi jika itu mengikuti salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan Allahumma salli ala Muhammad, ada Muhammadnya dahulu, wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama ja'at fil hadis. Ya Allah, berikanlah salawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat atas kerabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para istri, para anak keturunan, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tentang salawat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkan secara mutlak, boleh bersalawat atas para sahabat secara mutlak. Ada yang membolehkan terkadang, boleh bersalawat atas para sahabat sendirian terkadang. Ada yang mengatakan tidak boleh sendirian kecuali diikut sertakan ketika bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang jelas di sini terjadi khilaf di antara para ulama, makanya ketika disebutkan dalam hadis ini dan al-Hasan salawatullahi alaihi. Dan al-Hasan, semoga salawat atas beliau ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Waktu itu berada di atas pundak beliau. Bagaimana yang dimaksud dengan pundak beliau? Ya. Dengan apa ya saya mencontohkan ya? Mas, ambil bantal, Mas. Ambil bantal di dalam. Bagaimana cara meletakkan di atas pundak? Ya, biar ini yang dinamakan pundak al-atiq ini, ya. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, al-atiq itu adalah ini. Misalkan ada hadis yang berbunyi begini. La tusalli wa anta makshuful atiq. La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai. Ya, yang artinya tidak boleh salah seorang dari kalian salat dan di pundaknya tidak ada sesuatu. Ini seperti ini. Ini pundak namanya. Ya, pundak itu adalah ini. Jangan hidung antum sorot. Nah, ini pundak. Ya. Nah, sekarang menjadi masalah di sini, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis disebutkan wal hasanu shalawatullahi alaihi ala atiqihi. Dan al hasan sallallahu alaihi di atas pundaknya. Berarti di sini. Al atiq sini. Nah, sekarang bagaimana pundaknya? Sekarang di atas pundak itu maksudnya gimana? Ya, ada yang mengatakan seperti ini. Ini misalkan bayinya, ya, maka dipangku begini. Di atas pundak. Membawanya bantalnya. Di atas pundak. Ya, di atas pundak. Baik kanan ataupun kiri. Nah, atau ada yang mengatakan pundak itu adalah tengkuk, maka berarti dia di atas ini, berarti di atas kakinya di sini, ya. Nah, ini salah satu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa meletakkan bayi yang beliau gendong itu di atas pundak. Dan itu bentuk dari kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam kamus bahasa Arab, al-atiq ma bainal manqib wal 'unuq. Al-atiq adalah antara mangkib dan al-unuq. Unuq itu leher, mangkib itu pundak. Berarti di sini. Ya. Ini namanya atiq. Sambil berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah ia. Yang menjadi inti pembicaraan di sini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di pundak. Memanggulnya di pundak dengan dua cara tadi, baik di sini di kanan atau di kiri ataupun di tengkuk. Baik. Kemudian ahibati habidzakumullah, hadis ini terdapat pelajaran di dalamnya. Pelajarannya yaitu keutamaan al-hasan. Keutamaan al-hasan. Keutamaan al-hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yaitu mencintainya adalah termasuk dari ibadah. Mencintainya termasuk dari ibadah. Dan di sini perlu didudukkan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anhuma lebih mulia dibandingkan Al-Husain. Dibandingkan adiknya, adik kembarannya yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Timbul pertanyaan, kenapa orang-orang Syiah Rafidhah mereka lebih mendahulukan Al-Husain? Maka jawabannya adalah karena Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an meletakkan kepemimpinan untuk Muawiyah. Memberikan kepemimpinan untuk Muawiyah. Makanya mereka tidak terlalu suka terhadap Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka sangat suka kepada Al-Husain. Kenapa? Karena Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memenuhi panggilan mereka yaitu ke Irak, ke Kufah untuk dibaiat menjadi khalifah. Tetapi orang-orang Syiah Rafidhah adalah orang-orang pembatal janji, pengecut. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah meskipun hadis ini menunjukkan keutamaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak boleh ghulu. Tidak boleh ghulu. Ghulu apa artinya, Bu? Berlebih-lebihan. Sampai menjadikan Al-Hasan atau Al-Husain sebagai Tuhan. Nah, ini tidak boleh. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat dari kelembutan beliau. Dilihat dari cara membawa beliau terhadap seorang bayi. Dilihat dari doa beliau kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini contoh-contoh kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Bab yang ke-47. Penulis rahimahullahu taala mengatakan babun al-waladu qurratul ain. Artinya anak adalah penyujuk mata. Qurratul ain, penyujuk mata. Boleh enggak anak dinamakan qurratul ain? Maka jawabannya boleh. Boleh anak dinamakan qurratul ain. Kita baca hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr bin Muhammad Qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Safwan ibn Amr, qala haddathani Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi qala jalasna ila al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu yawman marra bi rajulun faqala tuba li hataynil aynayn allatayn ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi lawadidna anna ra'ayna ma ra'aita wa shahidna ma shahidta fastughdiba faja'altu a'jabu ma qala illa khairan thumma aqbala alayhi faqala ma yahmilu ar-rajula ala an yatamanna muhdharan ghaibatahu ghaibahu Allahu anhu la yadri law shahidahu kayfa yakunu fihi wallahi laqad hadara rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu aw la tuhmaduna allaha azza wa jalla idh akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum fatasaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum faqad qufitumul bala bighayrikum wallahi laqad bu'itha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'itha 'alayha nabiyyun qattu fi fatratin wa jahiliyyah ma yarawna anna dinan afdala min ibadatil awthan faja'a bi furqanin farraqa faraqqu bihi bainal haqqi wal batil farraqa bihi bainal walidi wa waladihi hatta in kana ar-rajula la yara walidahu aw waladahu aw akhahu al-kafira faqad fataha Allahu qafala qalbihi bil iman wa ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nar fala taqirru 'aynuhu wa huwa ya'lam anna habibahu fi an-nar wa innaha lillati qala Allahu 'azza wa jalla walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Safwan bin Amr mengabarkan kepada kami, ia berkata. Ini berarti sahabatnya siapa? Abdurrahman bin Jubair bin Nufair mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, suatu hari aku pernah duduk bersama Al-Miqdad ibn al-Aswad. Sahabatnya berarti di sini adalah Al-Miqdad bin al-Aswad. Siapa Al-Miqdad bin al-Aswad? Al-Miqdad bin al-Aswad adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau wafat pada tahun 39 Hijriah. Dan nama asli beliau adalah Al-Miqdad bin Amr, terkenal dengan Al-Miqdad bin al-Aswad. Beliau wafat pada tahun 33 Hijriah. Beliau adalah sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Kemudian beliau berhijrah juga ke negeri Habasyah dan juga berhijrah ke kota Madinah. Artinya beliau dua kali hijrah. Beliau dua kali hijrah. Kemudian Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam. Orang yang pertama masuk dalam agama Islam. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana awwala man adhhara islamahu sab'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Ammar wa ummuhu Sumayyah wa Suhaib ibnu Bilal wal Miqdad. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang-orang yang pertama memperlihatkan keislamannya di kota Mekah ada 7. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ammar bin Yasir, mohon maaf salah. Ya, 7 saya ulangi, 7, Abu Bakar, Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, Suhaib, Bilal dan Al-Miqdad. Ya, Suhaib, Bilal dan Al-Miqdad. Baik. Kita baca hadisnya. Hadisnya agak panjang, ya. Makanya saya langsung menjelaskannya. Ya, sambil membaca artinya, kita langsung menjelaskannya. Baik. suatu hari aku pernah duduk bersama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Lalu seseorang melintas sambil berkata. Jadi suatu hari di sini yang bercerita adalah Jubair bin Nufair. Jubair bin Nufair. Jubair bin Nufair bercerita, suatu hari aku pernah duduk bersama Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Lalu seseorang melintas sambil berkata, alangkah beruntungnya kedua bola mata ini yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya matanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Sungguh beruntung engkau wahai Miqdad, kedua matamu telah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami ingin melihat apa yang kau lihat dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mencukupkan bala pada orang-orang selain kalian. Pada orang-orang selain kalian. Ini menunjukkan ahibati hafizakumullah taala bahwasanya kadang-kadang ya bahwa kita tidak diperkenankan untuk berangan-angan sesuatu yang sudah terjadi dahulu. Sudah terjadi dahulu. Ya. Sahabat Nabi sudah meninggal, zaman kenabian sudah habis, maka sekarang kita hidup di sekarang. Tidak perlu kita untuk berangan-angan alangkah indahnya kalau kami pun bisa hidup bersama mereka. Karena banyak orang yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus dalam keadaan paling sulit yang tidak pernah seorang nabi pun diutus dalam keadaan seperti itu, dalam kekosongan masa dan kebodohan. Mereka tidak tahu bahwa agama lebih utama dari penyembahan berhala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa Furqan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, dan dibedakan pula dengan antara ayah dan anak, hingga seseorang melihat ayahnya atau anaknya atau saudaranya yang kafir sedangkan kunci hatinya telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman, dan mengetahui bahwa jika dia ayahnya atau selainnya mati maka akan masuk neraka, lalu matanya tidak akan tenteram sementara ia mengetahui bahwa orang-orang yang dicintainya berada di neraka, dan itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pelajaran menarik dari hadis ini, ya. Intinya hadis ini ada seorang yang memuji Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Memuji bahwasanya Al-Miqdad pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ya. Tetapi ini ternyata tidak menggembirakan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kenapa? Karena ternyata beliau membandingkan bahwasanya banyak orang dahulu hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsiri surat Al-Furqan ayat 74 tersebut. Saya bacakan tafsirannya. Ya'ni alladzina yas'aluna Allah an yukhrija min aslabim min dzurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Ini lihat, mereka yang mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, ini maksudnya tafsirannya adalah yaitu orang-orang yang memohon kepada Allah agar dilahirkan dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Seperti itu mereka. Ya, itulah tafsiran dari orang-orang yang berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, yaitu orang-orang yang meminta kepada Allah agar keluar dari keturunan mereka orang-orang yang bertaat kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Abdullah bin Abbas mengatakan ya'nuna min man ya'malu bi ta'atillah fa tuqirru bihi a'yunuhum fid dunya wal akhirah, yang dimaksud dengan azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang dimaksud dengan qurrata a'yun adalah orang-orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah, ya, maka akhirnya hati mereka tenang di dunia dan di akhirat. Itu yang dimaksud dari qurratu a'yun. Ikrimah rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan qurratu a'yun adalah lam yuridu bidzalika sabahatan wala jamalan walakin aradu an yakunu muti'in. Artinya, dan mereka tidak menginginkan dengan hal itu sabahah, kebagusan dan juga jamalan, keindahan. Awalakin aradu an yakunu muti'in. Tetapi mereka menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka anak-anak yang taat kepada Allah. Nah, di sini menjadi pelipur lara bagi siapa saja yang tidak mungkin tidak dianggap indah oleh manusia pandangannya ataupun wajahnya, maka pada saat itu yang penting seseorang adalah menjadi taat kepada Allah sebagai qurratu ain kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran. Pertama, mencintai para sahabat adalah kebiasaan para tabi'in. Mencintai para sahabat adalah kebiasaan para tabi'in. Yang kedua, keutamaan para sahabat Nabi, yaitu berupa sabar, karena disebutkan dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan yang paling sulit dari seluruh ujian para nabi, ya. Beliau diutus pada masa fatrah yang masa itu kosong, tidak ada kenabian, ya. Kemudian juga masa tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang yang bodoh karena masa fatrah tadi. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mempunyai keutamaan, yaitu berjihad, sabar. Kemudian termasuk dari pelajaran dari hadis ini juga adalah fikihnya seorang sahabat Nabi Al-Miqdad bin Al-Aswad, fikihnya. Yaitu ketika dipuji, kemudian ketika menghadapi pujian tersebut, maka pada saat itu Al-Miqdad ibn Al-Aswad, beliau tidak terlalu gembira dengannya. Akan tetapi, yang paling penting beliau mengatakan bahwa semestinya yang ada disyukuri. Meskipun belum hidup di zaman Rasulullah SAW, kita sekarang hidup di zaman sekarang ini, yang ada disyukuri. Apalagi sudah mengenal sunnah, mengenal dakwah, mengenal apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, maka ini perlu disyukuri. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, ya, keutamaan menikah. Karena orang yang menikah akan mendapatkan keturunan yang qurratu ain. Keutamaan menikah, ya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat doa untuk keluarga, anak dan istri agar mendapatkan petunjuk. Nah, ini beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Mohon maaf. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita ambil pelajaran atau hadis selanjutnya. Penulis mengatakan, babun man da'a li sahibihi an aktsir malahu wa waladahu. Bab, orang yang mendoakan teman agar Allah memperbanyak harta dan anaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh mendoakan teman agar banyak harta dan anak. Ya, mau didoakan begitu, Bu? Banyak anak mau? Ya, banyak harta dan anak. Pas harta mau anak, ya. Padahal anak tersebut yang menjadi nanti bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kita baca. Qala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت الصلاة فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك أدعو الله له فدعالي بكل خير وكان في آخر دعائي أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. Artinya, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Al-Mughirah mengabarkan kepada kami, dan dari Thabit, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik adalah pembantu kecil di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau biografinya adalah beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. Artinya umurnya panjang. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti 93 kurangi 11 berarti berapa? 82. Ya, umur beliau panjang, 82. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat di kota Basrah dan dikuburkan di sana. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu nama lengkapnya lah Anas bin Malik bin Damdam. Bin Nadhar bin Damdam. Bagus nih, Bu. Anak dikasih nama anak Damdam. Biasanya anaknya lama gitu. Nanti ibunya berkunyah Ummu Damdam. Ya. Ummu Damdam. Dari ngarannya sudah ketahuan ganal awaknya. Ummu Damdam. Taib, Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk yang membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dari kaum Ansar dan termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau lahir pada tahun 10 sebelum hijrah. Otomatis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat umur beliau hanya sekitar 20 tahun. Jadi masih muda. Ya. Masih kepala dua. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau masih belasan tahun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sering faedah ini saya ambilkan bahwa anak-anak itu yang muda-muda disuruh belajar ilmu agama agar mengisi waktu mudanya dengan ilmu agama, dengan belajar ilmu agama sebagaimana yang terjadi pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Dari Anas bin Malik ia berkata radhiyallahu anhu, dan saya ingin mengingatkan di sini Anas bin Malik. Malik di sini bukan Imam Malik. Ya. Apa maksudnya? Misalkan apa ada imam yang bernama Malik bin Anas. Imam yang salah satu dari imam yang empat, Malik bin Anas. Nah, Anas di sini bukan sahabat Nabi. Ya, Malik bin Anas ya, bukan sahabat Nabi Anasnya di sini. Dikeliru kalau ada ustaz mengatakan Malik bin Anas. Ya, Anas di sini adalah Anas bin Malik. Ini tidak benar. Imam Malik namanya Imam Malik bin Anas. Akan tetapi Anas di sini bukan sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang dimaksud. Ya, jadi hati-hati. Suatu hari aku pernah masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menemui beliau. Saat itu tidak ada seorang pun kecuali aku, ibuku dan Ummu Haram. Ya. Ibuku dan Ummu Haram. Siapa yang dimaksud dengan Ummu Haram? Ummu Haram, ahibati hafizakumullah ta'ala, adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Haram bintu Milhan bin Khalid Al-Ansariyah. Ummu Haram bintu Milhan bin Khalid Al-Ansariyah. Saat itu tidak ada seorang pun kecuali aku, yaitu Anas bin Malik, ibuku. Ibu Anas bin Malik, ya. Ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sulaim binti Milhan. Ummu Haram tadi adalah Ummu Haram binti Milhan. Jadi dua-duanya ini adalah sepaadingan, ya. Ummu Haram bibinya Anas bin Malik. Kemudian Sulaim binti Milhan adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, jadi dua-duanya pada waktu itu ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mereka. Saudara perempuan ibuku, ketika menemui kami, beliau bertanya, apakah sebaiknya aku sholat bersama kalian? Padahal saat itu bukan waktu sholat. Lalu salah seorang dari kami bertanya, lalu di mana Anas ditempatkan? Beliau bersabda, tempatkan ia di sebelah kanan. Lalu beliau sholat bersama kami. Beliau kemudian mendoakan kami sekeluarga agar mendapatkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ibuku lalu berkata, wahai Rasulullah, doakanlah untuk pembantumu ini Anas. Beliau lalu mendoakanku agar mendapatkan segala kebaikan. Di akhir doanya, beliau bersabda, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah dia. Taib. Di sini, perhatikan, ceritanya adalah Rasulullah SAW menemui Anas bin Malik. Di rumahnya Anas bin Malik. Waktu itu di rumahnya ada ibunya Anas bin Malik, Sulaim binti Milhan. Dan juga ada Ummu Haram binti Milhan. Ya, Ummu Haram ini berarti apanya Anas, Bu? Bibi. Ya, bibi. Nah, kemudian Rasulullah SAW sholat bersama mereka. Yang menjadi pembicaraan di sini adalah sholat yang dimaksud bukan sholat wajib. Ini menunjukkan bahwasanya, catat Bu baik-baik, bolehnya mengerjakan sholat sunnah berjamaah pada waktu-waktu tertentu. Bolehnya mengerjakan sholat sunnah berjamaah pada waktu-waktu tertentu. Kemudian ditanya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika sholat diletakkan di mana? Kan jamaahnya cuma tiga. Imamnya satu, Rasulullah. Kemudian ada Anas, ada ibunya, ada Ummu Haram. Nah, ditanya, Anas bin Malik ketika sholat diletakkan di mana? Sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan. Nah, ini menunjukkan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa apabila ada anak kecil, ya, anak kecil, kemudian ada makmum dua perempuan, maka anak kecil laki-laki tersebut diletakkan di samping Nabi Muhammad, di samping imam. Tetapi apabila dia orang dewasa, kemudian di belakangnya perempuan dewasa, maka dia diletakkan di belakang, dia diletakkan di samping imam juga, ya. Kecuali kalau seandainya makmum laki-lakinya dua, saya gambarkan ya. Perhatikan di sini. Ini imam. Satu, apabila anak kecil dan orang dewasa, satu orang, maka tempatnya di mana, Bu? Hah? Di samping imam. Apabila anak kecil atau orang dewasa laki-laki, apabila makmum anak kecil atau orang dewasa laki-laki, satu orang jumlahnya, tempatnya di samping imam, di sini samping imam, ya. Dua, apabila makmum ini anak kecil, ya, makmumnya dua orang, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, maka tempatnya di mana, Bu? Maka tempatnya di belakang imam. Ya, kalau dua, maka di sini. Kalau dua, di belakang imam. Di belakangnya lagi baru perempuan. Ya, di belakangnya lagi baru perempuan. Kemudian yang ketiga, apabila makmum laki-laki lebih dari satu, maka ia di depan dan perempuan di belakang. Apabila makmum laki-laki lebih dari satu, maka ia di depan dan perempuan di belakang. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah sesuai dengan bab orang yang mendoakan teman agar Allah memperbanyak harta dan anak, maka boleh mendoakan agar banyak harta dan anak. Doanya yaitu Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Kalau ibu ingin mendoakan untuk diri sendiri bagaimana? Ini catat. Allahumma untuk diri sendiri aktsir mali wa waladi wa barik li. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anakku dan berkahilah aku. Ya, ini kalau seandainya untuk diri sendiri. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa boleh minta didoakan oleh orang saleh. Boleh minta didoakan oleh orang saleh. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, ini menarik Bu. Ya. Sifat ibu mendahulukan anaknya dibandingkan dirinya sendiri. Oh, subhanallah. Sifat ibu adalah mendahulukan anak dibandingkan dirinya sendiri. Buktinya Sulaim binti Milhan, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau minta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan anaknya. Di ibunya dulu didahulukan. Ya apa, apa anaknya dulu didahulukan. Ini menunjukkan bahwa seorang ibu mendahulukan anaknya, kepentingan anaknya sebelum dirinya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, doanya kabul. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Perhatikan perkataan beliau. Fa akhbaratni ibnati anni qad ruziqtu min sulbi bid'an wa tis'in wa ma usbihu fil ansar rajulun wa ma asbaha fil ansar rajulun aktsara minni malan. Kata anak perempuanku, kata anak perempuanku. Kenapa Anas bin Malik berkata seperti itu? Mungkin beliau sudah lupa. Saking banyaknya anaknya. Kata anak perempuanku, aku mendapatkan anak dari keturunanku 90 lebih. Anak. 90 lebih. Itu bininya berapa? Allahu a'lam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, dan tidak ada seorang pun dari kaum Ansar yang paling banyak hartanya dibandingkan aku. Ya. Yang paling banyak hartanya dibandingkan aku. Di dalam lafaz yang lain, di dalam lafaz yang lain bahwa zakara anna binatahul kubra Aminah. Disebutkan bahwasanya anak perempuan paling besar dari Anas bin Malik namanya Aminah menceritakan annahu dufina min sulbihi ila maqdamil hajjat naifan ala 20 wa 100. Artinya dikuburkan dari keturunan Anas bin Malik sampai kepada zamannya Hajjaj bin Yusuf seorang pemimpin pada waktu itu, jumlah anak Anas bin Malik sekitar 120 anak. Allahu Akbar. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwasanya mendoakan banyak anak dan banyak harta jangan lupa dibarengkan dengan berkahnya. Nah, ini kadang-kadang ada orang sering mendoakan, "Oh, mudah-mudahan banyak anak. Mudah-mudahan panjang umur." Panjang umur jadi penjahat? Nah, makanya doakan anak, mendapat anak, mendapat harta dengan ditambahi mendapat apa Bu? Berkah. Semoga panjang umur dalam kebaikan. Nah, itu dia. Ya. Tetapi itu tidak diucapkan saat ulang tahun, enggak. Ya, ada doa apa, ada lagu ulang tahun Islami. Mabruk alfa mabruk. Ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Kemudian juga istilah ulang tahun diganti dengan milad. Ini juga tidak benar. Milad tentang apa? Ilad tak kali. Ya, ini enggak benar. Kemudian juga mendoakan ketika ulang tahun, mendoakan secara khusus Allahumma barik fi umrik. Ini kisahnya aja pakai bahasa Arab. Sebenarnya sama ya, ulang tahun. Happy New Year's. Happy birthday. Salah ambron. Happy birthday, ya. Ini sama saja sebenarnya. Memperingati ulang tahun itu tidak boleh karena menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir. Ada yang bertanya, bukankah mendoakan seorang muslim baik? Maka baik kalau seandainya sesuai dengan sunnah. Karena tidak sesuai dengan sunnah, mengkhususkan doa pada saat ulang tahun, maka tidak diperbolehkan. Ya, mengkhususkan doa pada saat ulang tahun. Saya sering mengatakan, pengkhususan memerlukan dalil. Ya, pengkhususan memerlukan dalil. Saya beri contoh ya, pengkhususan memerlukan dalil. Ada hadis berbunyi begini, perhatikan, saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ya, saya bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari doa saat mau tidur. Ambil air wudu seperti ingin sholat, lalu setelah itu tidur di atas bagian kanan tubuh. Kemudian berdoa, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta nih lihat wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kemudian sahabat tersebut berdoa seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau mengatakan amantu bi rasulika alladhi arsalta. Padahal doa dari Rasulullah bi nabiyyika alladhi arsalta. Yang satu nabi, yang satu rasul. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu bi nabiyyika alladhi arsalta." Tidak, jangan ucapkan itu. Ucapkan aku telah beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Ini menunjukkan bahwa apabila doanya khusus, jenisnya khusus, tempatnya khusus, waktunya khusus, jumlah bilangannya khusus, maka tidak boleh dibatasi dengan pembatasan kecuali dengan ayat Al-Quran atau hadis Rasul. Pembatasan wajib dengan dalil. Ya, Ibu, hati-hati. Ini sudah terang insya Allah lah, hukum milat-milatan. Kemudian doa Allahumma barik fi umrik. Ya. Mendoakan orang bagus tetapi ketika dikhususkan maka perlu dalil. Jika tidak ada dalil, maka dia adalah perbuatan mengada-ngada. Nah, itu kira-kira cukup insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kami seorang istri yang ingin menjadikan Al-Furqan 74 sebagai doa? Apakah bisa diganti kalimat suami dari istri? Atau bagaimana doanya? Gini Bu, kan doanya bagaimana? Rabbana, ulangi sama-sama saya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang menjadi pembicaraan di sini atas pertanyaan ini adalah Rabbana hablana min azwajina. Ya. Kalau kita artikan wahai Rabb kami berikanlah kepada kami dari azwajina. Perhatikan azwajina, saya terangkan di sini. Azwajina. Hablana min azwajina. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami. Ini lihat, azwaj, ini adalah gabungan. Bu, azwajina, gabungan dari azwaj. Ya, plus. Nah, azwaj berarti jamak. Jamak dari zauj. Zauj artinya suami. Oh, wahai Rob kami, berikanlah dari suami-suami kami, ya, dan keturunan kami qurratu ain, yang menyejukkan pandangan mata. Oh, Ustaz, bagaimana tuh? Kita banyak suami berarti. Kalau suami banyak istri, ada syariatnya. Ya. Nah, ini bagaimana? Karena azwaj jamak dari zauj. Zauj artinya suami. Istri apa Ustaz bahasa Inggris, bahasa Arabnya? Zaujah. Zaujah, istri. Dalam bentuk jamaknya bagaimana? Zaujat. Ya, dalam bentuk jamaknya bagaimana? Zaujat. Begini. Zaujat. Oh, berarti enggak kena, Ustaz. Nah, inilah penjelasannya. Bahwa yang dimaksud azwaj bisa untuk suami, bisa untuk istri. Jadi enggak perlu diganti, Bu. Enggak perlu diganti. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyat. Ya Allah, berikan kepada kami dari keluarga kami, baik itu suami atau istri, dan keturunan kami qurratu ain. Jadi tidak perlu diganti, karena kata-kata zauj bisa digunakan untuk istri, bisa digunakan untuk suami. Wallahu a'lam. Paham, Bu? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai hutang, jika ada anak perempuan yang belum menikah meninggal dan punya hutang pada ibunya, apakah tetap harus melunasinya sementara anak tersebut sudah punya rumah dan kendaraan sendiri, sedang ibunya adalah pewaris anak perempuan tersebut? Maka jawabannya di sini, perhatikan. Masalahnya berarti adalah apakah, ya, apakah anak orang yang punya hutang harus membayar? Ini saya ulangi, bagaimana status harta waris jika mayat yang mempunyai harta waris punya hutang? Gitu, Bu, ya, permasalahannya. Ada mayat meninggal, dia punya harta waris, tapi dia juga punya hutang. Maka jawabannya adalah dia bayar hutang tersebut sebelum apa? Membagi harta warisnya. Ya, sebelum membagi harta warisnya. Dengan dalil banyak dalam surat An-Nisa, dalam ayat-ayat tentang pembagian harta waris. Surat An-Nisa ayat 11, Allah berfirman, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutang. Ya, jadi kalau anak perempuan tadi punya hutang kepada ibu, maka dibayarkan dulu hutangnya kepada ibu. Kalau masih tersisa uangnya untuk diwariskan, diwariskan. Paham, Bu? Ya, ini dia. Wallahu a'lam. Apa hukumnya umrah dengan cara kredit? Maka jawabannya boleh, cuma lebih baik tidak. Kenapa? Karena Allah berfirman bahwa umrah hanya untuk orang-orang yang mampu. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia mempunyai kewajiban kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji, termasuk umrah di dalamnya, bagi siapa yang mampu. Sedangkan kredit itu berarti ngutang. Ya, apalagi ngutangnya di riba. Maka ini tercela. Masa mau mengerjakan ibadah melakukan maksiat, ini tidak benar. Ya, wallahu a'lam. Saya juga menunda kehamilan karena tidak dibolehkan ibu saya, Ustaz, karena ekonomi dan saya istri kedua, Ustaz. Karena kalau nikah siri, anak tidak bisa sekolah. karena tidak memiliki akte. Apakah itu termasuk berburuk sangka kepada Allah? Maka jawabannya, karena Anda menikah, ya, maka semestinya, ini saya beri nasihat dulu, ya. Karena Anda menikah, maka semestinya Anda umumkan pernikahan. Saya katakan, nikah siri itu tidak boleh. Dalam artian tidak boleh, yaitu tidak ada resepsi pernikahan, enggak boleh. Harus ada, harus diumumkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, a'linun nikah, umumkan pernikahan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir radhiyallahu anhu, aulim walau bisyah, bikinlah walimah, makanan atas pernikahan, walaupun dengan menyembelih satu kambing. Maka disinilah pentingnya berkoordinasi sebelum menjadi istri kedua. Koordinasi dengan istri pertama. Ukhti, relakan jeginlah. Koordinasi pokoknya, siapa caranya, ya. Di sini pentingnya. Kenapa? Karena nanti suami mau bagi, pembagian giliran adil, itu tidak bisa sembunyi-sembunyi. Ya, tidak bisa sembunyi-sembunyi. Nah, itu dia. Makanya para ulama mengatakan nikah siri kalau yang dimaksud adalah sembunyi-sembunyi, tidak diumumkan, tidak boleh, harus diumumkan agar tidak terjadi fitnah. Ya, taib. Kemudian permasalahan di sini, maka saya nasihatkan itu satu tadi, ya, bahwasanya dilegalkan dengan catatan sipil, ya. Nah, itu perlu perjuangan. Anda yang berbuat, Anda yang bertanggung jawab. Ya, perlu perjuangan. Ustaz kiapa kena, kiapa. Kiapa kena sudah tegawi kiapa? Ya. Itu dia. Nah, yang kedua, apa dosa anak kita tidak sekolah? Dosanya adalah karena tidak mau diumumkan. Tidak mau dicatatkan di catatan sipil. Maka pada saat itu saya nasihatkan, ya, bahwa kalau ingin menjadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, maka catatkanlah ke sipil sehingga semua tanggung jawab dari anak-anak kita ada, dan juga nih perhatikan, dan juga tujuan dari syariat menikah tercapai. Untuk apa menikah kemudian tidak punya anak? Padahal tujuan menikah adalah memiliki anak. Bukan hanya sekedar lezat-lezatan antara suami istri sedangkan tidak mau punya anak. Ini tidak benar. Tujuan menikah itu punya anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwadul walud al-walud." Artinya, nikahilah istri-istri yang romantis dan banyak memiliki anak. Bagaimana Ustaz tahunya banyak memiliki anak belum dicoba? Maka jawabannya dilihat dari saudaranya. Saudaranya, kata Imam Al-Khattabi, lihat dari ibunya, saudari-saudarinya, bibinya, ya. Nah, seperti itu. Maka saya nasihatkan, kalau pertanyaan apakah itu termasuk berburuk sangka kepada Allah? Bukan berburuk sangka, malah berdosa. Kenapa? Karena menunda kehamilan, karena tidak sesuai dengan tujuan menikah. Ya, berdosa, ya. Saya tidak menyalahkan poligaminya, tidak. Dia menunda punya anak itu berdosa. Sampai kapan seperti itu hidupnya? Nah, ini permasalahan-permasalahan poligami yang semestinya harus diselesaikan dengan sesuai Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya nasihatkan tadi, ya, berusahalah dan perlu usaha. Memang perlu perjuangan, ya. Apalagi menurut sebagian perempuan, suami mati lebih baik daripada dia poligami. Bujur lo. Nah, itu dia, ya. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai seorang ibu mertua yang sedang sakit stroke. Saat ini saya yang menjaga dan merawat beliau. Pertanyaan saya, apakah saya berkewajiban penuh untuk merawat beliau? Sedangkan saya cuma seorang menantu. Maka jawabannya tidak. Tidak wajib merawat beliau. Menantu tidak wajib merawat mertua. Yang wajib merawat mertua siapa, Bu? Anak-anaknya. Kalau tidak ada anak-anaknya, saudari-saudaranya. Seperti itu. Ada apa hubungan dengan menantu merawat mertua? Gak ada. Mertua dirawat oleh menantu atas kelapangan dada si menantu, sikap baik si menantu. Adapun dihukumi wajib, tidak wajib. Dan suaminya berdosa kalau mengatakan, kamu durhaka kalau seandainya tidak mengurus ibu saya. Ini tidak benar. Tidak ada hukum seperti itu. Apakah saya salah kalau saya minta suami saya untuk berunding dengan saudara suami saya untuk bergantian dalam pengurusan mertua saya? Tidak salah. Dan itu yang benar. Ya, tidak salah. Dan itu yang benar. Yang wajib merawatnya adalah anaknya, bukan istri anaknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih utama puasa Senin Kamis kah karena sudah terbiasa, atau menghadiri undangan syukuran yang juga diadakan bertepatan Kamis setelah sholat subuh? Maka jawabannya, al-mutanaffilu amiru nafsih, hadis Rasul. Orang yang melakukan amalan sunnah, dia adalah raja untuk dirinya. Meskipun dia sudah menjadi kebiasaan Senin Kamis puasa, ketika dia dapat undangan, maka dia terserah mau melanjutkan puasanya. Dia datang ke undangan tersebut, mendoakan orang yang mengundang, pulang, boleh. Atau dia datang dan dia membatalkan puasanya, juga boleh. Al-mutanaffilu amiru nafsihi. Orang yang melakukan amalan sunnah, dia adalah penguasa atas dirinya sendiri. Ya. Toh dia membatalkan puasa Senin Kamis karena dia ada uzur. Dan uzurnya adalah memenuhi undangan. Bukan karena dia malas. Dia tetap dinyatakan sebagai orang istiqomah. Itu kan permasalahan terjadi pada istiqomah. Ustadz, apakah saya disebut orang istiqomah kalau biasanya puasa Senin Kamis, ternyata dapat undangan Kamis, habis subuh, di situ makan-makan. Apakah saya masih disebut istiqamah? Masih disebut istiqamah. Karena dia membatalkan puasanya karena sebuah sebab. Nah, di sini Bu, pentingnya ilmu. Kadang-kadang orang terlalu berlebihan. Aku pokoknya kadang mau batal puasaku. Sayang aku, 20 tahun sudah Senin dan Kamis. Aku tuh Bang. Maka akunya tuh, kofnya tuh, aku. Ini terlalu berlebihan. Ya. Hati-hati, makanya ibadah itu harus di atas ilmu, bukan di atas perasaan. Allahu a'lam. Lebih utama mana, bersedekah untuk orang lain atau memanjakan anak saya sendiri yang yatim dengan misalnya membelikan mainan kesukaannya? Yang paling utama adalah saudari menikah. Ya, mencarikan ayah buat anaknya yang yatim. Ini pinanya janda, Bang, lu takon. Ya. Jadi yang lebih utama adalah menikah, menjadikan anak mencarikan ayah untuk anak yang yatim tersebut, ya. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, kalau memang ditanya mana lebih utama, memenuhi kebutuhan anak atau bersedekah, maka jawabannya tentunya dikerjakan dua-duanya lebih utama. Kalau banyak hartanya, ya, dikerjakan dua-duanya lebih utama. Bersedekah iya, kemudian bersedekah kepada orang lain iya, bersedekah kepada anak juga iya. Baik. Tetapi kalau seandainya uangnya terbatas, Ustaz, bagaimana? Maka jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bersedekah kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala al-ahal khairun wa a'zamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Artinya, satu dinar yang kamu sedekahkan untuk seorang miskin, satu dinar yang kau sedekahkan untuk berjihad di jalan Allah, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada kerabat atau keluargamu, orang-orang di bawah tanggung jawabmu, lebih besar pahalanya dan lebih baik yaitu satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang yang di bawah tanggung jawabmu. Kalau ibu punya anak, maka lebih baik dia memberikan kepada anaknya. Kalau suami punya istri dan anak, lebih baik dia menafkahi anak dan istrinya. Wallahu a'lam. Salat sunnah boleh berjamaah pada waktu-waktu tertentu. Apakah juga termasuk salat sunnah rawatib? Maka jawabannya, Allahu a'lam, Nabi Muhammad SAW belum, yang saya ketahui belum pernah mengerjakannya, yang adalah salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Apa itu salat sunnah mutlak? Salat sunnah yang niatannya hanya sekedar ingin mengerjakan sholat sunnah dua rakaat. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya, mohon maaf, onani untuk pemeriksaan kesuburan dan yang katanya di tempat tersebut disediakan video-video yang diharamkan untuk kita lihat. Maka jawabannya, ahibati hafizakumullah, onani pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati diharamkan. Tetapi ketika ada maslahat seperti ini, yaitu untuk pemeriksaan kesuburan, maka otomatis dia harus mengeluarkan maninya. Maka pada saat itu ini berarti karena medis, kesehatan, pengobatan. Ini tidak mengapa. Tetapi yang jadi masalah adalah video-video yang diharamkan. Nah ini bahaya. Ini haram hukumnya. Ya, ini haram hukumnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya cepat hamil. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, semoga yang belum memiliki keturunan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang saleh, keturunan yang qurratu ain. Dan sering-sering membaca doanya Nabi Zakaria, catat doanya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Surat Al-Anbiya ayat 89. Ya, banyak-banyak baca doa itu dan juga banyak-banyak beristighfar. Jadikan istighfar itu selalu membasahi bibir kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di mana-mana istighfar, asalkan jangan di tempat-tempat yang diharamkan. Yang mau saya tanyakan, apakah merusak amalan hati jika saya makan ketika ada yang menanyakan keadaan apakah saya hamil atau jika saya marah ketika ada yang menanyakan keadaan apakah saya hamil atau tidak? Maka jawabannya yang jelas memang ini ujian, ya. Maka pada saat itu yang ada adalah bersabar. Ya, kalau ada orang bertanya, ya, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ujian. Ujian dari Allah dan itu kehendak Allah. Dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih cocok mendapat anak, siapa yang belum cocok dapat anak. Maka ujian, bersabarlah atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard. Yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima." Yang artinya, Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya memiliki anak perempuan yang banyak. Dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya memiliki anak laki-laki yang banyak. Dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul. Ya, sesungguhnya, lihat akhir ayat ini. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Artinya, wahai wanita-wanita yang belum punya anak, ataupun mohon maaf, wanita-wanita yang dinyatakan sebagai mandul, maka Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa. Ya, nah, maka itu bersabarlah. Karena itu tidak bisa kita marah atasnya, atau kita kesal atasnya. Tetapi yang bisa kita adalah berdoa, berusaha. Jangan pernah bosan. Nabi Zakaria alaihissalam dinyatakan istrinya mandul wa mar'ati 'aqir dan istriku adalah seorang yang mandul wasta'ala ra'su syaiba kemudian kepalaku ditumbuhi oleh uban-uban kemudian wahanal 'azmu dan tulang-tulangku sudah melemah akan tetapi ketika Allah yang Maha Kuasa berkehendak maka hanya mengatakan innama idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Sesungguhnya Allah jika menginginkan sesuatu maka Allah hanya cukup mengucapkan apa bu? Kun, jadilah. maka jadilah. Maka pada saat itu selalu bersabar, ambil hikmah dari pelajaran ini semua, bersandar kepada Allah. Dan saya berpesan, saya sering ceritakan cerita ini. Ada seorang sahabat saya, beliau seorang ustadz, kemudian istrinya terlambat melahirkan. 4 tahun pernikahan belum melahirkan. Kemudian sang ustadz ini mengatakan, wahai istriku mohon maaf, kalau seandainya tahun kelima engkau belum hamil, maka saya akan mencari tempat lain agar saya bisa mempunyai keturunan. Istrinya pada waktu itu faham bahwasanya suaminya mau berpoligami agar bisa mendapatkan keturunan. Maka istrinya yang asalnya, perhatikan bu ceritanya baik-baik, yang asalnya setiap bulan stres, setiap kali haid stres, setiap kali haid stres, selalu stres setiap kali haid. Bahkan kadang-kadang masuk di sini mertua, masuk menantu, mana cucok kok? Cucu pinang mana belum datang lagi. Ya. Nah, maka pada saat itu, ya. Maka pada saat itu ketika sang suami berkata, "Wahai istriku, mohon maaf kalau tahun kelima engkau belum hamil, maka saya akan mencari tempat yang lain." Semenjak itu apa yang terjadi kepada istrinya? Dan ini saya ceritakan kepada Ustadz Arif Utsman. Dan subhanallah setelah cerita itu, maka alhamdulillah beliau sekarang memiliki Ayyub. Saya ceritakan ini, cerita ini kepada beberapa orang yang terlambat memiliki anak. Maka semenjak disebutkan seperti itu, istrinya yang asalnya setiap bulan stres, maka sudah tidak stres lagi. Kenapa? Sudah pasrahlah. Pasrah. Kalau seandainya diberi, alhamdulillah. Kalau tidak diberi, inilah sudah takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pasrahnya itu yang dilihat oleh Allah. Tidak beberapa lama setelah kejadian itu, pasrah itu, maka beliau hamil. Kemudian tahun depannya hamil lagi. Artinya racap setelah itu. Nah, ini ibu-ibu. Jadi itu permasalahannya, kadang-kadang kita terlalu bersandar kepada kekuatan manusiawi kita, lupa kepasrahan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikbar. Banyak teman-teman yang antusias dengan kajian Ustaz di Bandung dengan tema futur adalah musuh saat hijrah. Banyak teman yang berharap dapat disampaikan pula di Banjarmasin. Dikarenakan kajian di Bandung kemarin belum selesai poin-poinnya. Jazakallahu khair. Cocokkah di Banjar? Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Dan yang paling penting ibu, yang paling penting amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika mendapatkan pengakuan-pengakuan seperti itu, orang yang tahu tentang dirinya, orang yang tahu tentang hakikat dirinya, dia bukan gembira, malah dia sedih. Hanya karena rahmat Allah, dosa-dosa ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang mendengar kajian merasa terenyuh. Banyak yang datang menangis. Banyak yang DM merasa bagaimanalah. Akan tetapi yang menyampaikan tahu hakikat dirinya, yang penuh dengan dosa, malas ibadah, malas puasa sunnah, malas sholat malam, malas, yang penuh dengan maksiat dan semisalnya. Maka saya katakan hanya rahmat Allah yang menutupi aib-aib kita. Jadi yang perkataan-perkataan seperti ini kadang-kadang membuat hati ini sedih, takut. Takut dimatikan, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Takut di hari kiamat kelak, dialah orang yang pertama kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.